لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمات نبدأ برحمة الله سبحانه وتعالى في دلم سبع حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم إلى الحوض أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada أبي هريرة رضي الله عنه kata dia Nabi صلى الله عليه وسلم pada satu hari dia mendatangi satu kubur. Bila sampai sahaja di makbarah, di kubur ni, Nabi bagi salam. Dia kata, Assalamualaikum dara qawmin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu kita hari ni pun sama. Bila kita lalu kubur, kita akan bagi salam. Dan riwayat tentang cara bagi salam pada ahli kubur ni ada berbagai-bagai. Di antaranya kita kata Assalamualaikum ya ahlat diyar. Ada juga ada kata Assalamualaikum dara qawmin mu'minin pun boleh juga. Dia macam-macam riwayat, macam-macam cara yang dicadangkan. Bila Nabi SAW sampai di kawasan Kubah, Nabi bagi salam, Assalamualaikum dara qawmin mu'minin wa inna insya'Allah sabikum lakifun. Selepas Nabi bagi salam, Nabi kata waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi kata aku teringin sangat kalau sekiranya aku dapat tengok saudara-saudara kita. Nabi kata begitu. Bila Nabi cakap macam tu, sahabat kata wanasna ikhwanaka ya Rasulullah. Sahabat kata awak kami ni bukan saudara tuan ke? Nabi kata aku teringin sangat kalau boleh aku nak jumpa dengan saudara-saudara kita. Jadi sahabat itu ada keliling Nabi ini. Dia berkata kami ini bukan saudara kan? Saudara mana lagi yang nak tengok? Kami ini bukan saudara kan? Qala antum ashabi wa ikhwanuna allazina lam yatu ba'du. Nabi kata hampa ni semua sahabat aku. Tapi yang aku maksudkan dengan saudara kita ni ialah mereka yang tak ada lagi lah ni, tapi lepas main lepas ni. Hak mana hadu ada ni, Nabi kata ashabi, ini sahabat-sahabat aku. Tapi yang aku maksudkan, kata aku teringin nak tengok ni ialah generasi yang lah tak ada lagi, tapi mereka generasi yang akan datang. Itu saudara kita. Sahabat tanya Nabi, "Kaifa ta'rifu min man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Sahabat kata, "Dah kalau kita tak tengok depa lah ni, kita mati esok baru depa mai. Macam mana kita nak kenal depa tu saudara kita? Orang tak pernah tengok." Kalau tuan kata tuan teringin sangat nak tengok saudara-saudara kita, tapi masalahnya depa tak ada lagi, kita dah mati esok baru depa mai. Jadi kalau esok ni kita jumpa mereka, macam mana kita nak kenal kata mereka saudara kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law anna rajulan lahu khaylun tuhurrun muhajjalah baina zahray khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylah?" Nabi buat satu bandingan. Nabi kata, kalaulah kita ada khail, kita ada kuda, dan kuda kita itu bertampung putih. Kepala dia putih, kaki dia putih. Duduk dalam kalangan kuda yang hitam semua sekali. Boleh kenal tak kuda kita yang bertampung putih ini? Nabi tanya. Kuda kita ada 5 ekor, duduk dalam 30 ekor kuda. 25 ekor lagi hitam semua, tak ada tampung apa. Hak kita 5 ekor tu, kepala dia putih, kaki dia putih. Boleh kenal tak kuda kita? Nabi tanya. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat kata, kalau lu betul boleh kenal lah. Pasti kuda kita berlain daripada kuda lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum ya'tuna ghurran muhajjalin min al-wudu. Nabi kata, saudara-saudara kita esok di mahsyar itu, kita boleh kenal daripada saudara kita. Pasal apa? Pasal mereka ni uhuran muhajjalin. Pasal mereka ni anggota wuduk mereka tu putih. Pasal keadaan saudara-saudara kita ni uhuran muhajjalin minal wuduk. Kawasan wuduk mereka tu jadi putih bercahaya. Jadi di mahsyar itu, bila mereka duduk bercampur dengan berapa ramai orang pun, hak mana yang muka dia putih, hak mana yang tangan sampai siku dia putih, hak mana yang kaki dia putih, itu saudara kita, itu orang Islam. Nabi kata, wa ana faraquhum ila al-hawd. Dan Nabi kata, aku akan mengepalai semua mereka ini dan aku bawa mereka ke hawd, yakni ke telaga aku. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Istimewa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah kita disyariatkan dengan satu ibadat yang dipanggil wudu. Wudu menyebabkan kita di mahsyar itu, mana-mana anggota kita yang kita selalu wudukan dia, dia akan jadi putih bercahaya. Maka di situlah beza kita dengan lain daripada orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athari wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratan falyaf'al, aw kama qala, hadis sahih muttafaqun alaihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sesungguhnya umat aku yuda'auna yaumal qiyamah min atharil wudu. Nabi kata, sesungguhnya umat aku di hari kiamat itu akan dipanggil dalam keadaan mereka ini uhurran muhajjalin, dalam keadaan wajah mereka dan anggota wudu mereka bercahaya. Nabi kata, umat aku di hari akhirat esok, ketika dipanggil di mahsyar esok ni, mereka akan tampil dalam keadaan anggota wudu mereka tu bercahaya. Nabi kata, faman istata'a minkum an yutila ghurrata falyaf'al, Nabi kata siapa-siapa yang teringin supaya dia dapat cahaya itu di mahsyar esok, falyaf'al, maka hendaklah dia buat. Maksudnya buat apa? Hendaklah dia selalu berwuduk. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia wuduk bukan nak sembahyang saja. Bahkan Nabi sentiasa dalam keadaan berwuduk. Batal ambil balik, batal ambil balik. Bahkan diriwayatkan imam-imam mazhab, di antaranya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, menjadi amalan dia wuduk yang dia guna untuk sembahyang isyak boleh guna untuk sembahyang subuh. Menjadi amalan dia, kebiasaan dia, biasa bagi dia. Kalau wuduk sembahyang isyak tu boleh pakai untuk sembahyang subuh, itu biasa bagi dia. Bukan kata dia tak pernah baca wuduk, batal. Tapi itu biasa bagi dia. Kalau dia berwuduk untuk sembahyang isyak, wuduk itu tidak batal sampai subuh esok. Biasa bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah beza di antara kita dengan orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulaini min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah wa ma'ahuma mithlul mithbahaini baina aydihima falamma iftaraqa صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dua-dua orang ini apabila keluar mereka dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam yang gelap gelita, bersama dengan dua-dua mereka ini, mislul mitbahaini baina aidihima, dua orang sahabat ni masing-masing ni macam ada misbah, macam ada satu lampu, kalau hari ni kita kata torchlight, macam ada satu torchlight di tangan dua-dua orang ni. Falamma taraqa, apabila dua-dua ni depa mai rumah Nabi, depa keluar daripada rumah Nabi, sama dengan depa ni macam ada torchlight. Zaman tu mana ada torchlight, tapi bersama dengan mereka ni macam ada misbah, macam ada lampu di tangan. Keluar daripada rumah Nabi itu, depan mereka ni ada cahaya, dia berjalan. Falamma taraqa, apabila mereka sampai di satu tempat, mereka berpisah. Rumah dia ni balik ni, rumah dia ni balik ni. Bila mereka ni berpecah, sara ma'a kulli wahidin minhuma wa'id. Dia ni pi pun ada lampu depan dia, dia ni pi pun ada cahaya depan dia. Dua-dua orang ni. Hatta ada ahlak, sampailah masing-masing nak masuk dalam rumah keluarga mereka. Ada sahabat yang Allah bagi dekat mereka macam tu, macam hidup atas dunia. Dalam syarah hadis ni dia kata, kedua-dua itu mendapat satu tanda karamah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat tanda kemuliaan mereka, Allah bagi ke mereka sejak atas dunia lagi. Kalau kita baca dalam Quran, baca dalam hadis ni, akhirat esok ni Allah bagi cahaya. Tapi ada berlaku di kalangan sahabat Nabi atas dunia bagilah, sehingga kan dia jalan dalam lailah muzlimah, di dalam malam yang gelap gelita, ada lampu, ada cahaya duk jalan di depan mereka. Dia kata, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat cerita, anna rajulaini Usaid ibn Hudayr wa Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Yang kata dua-dua sahabat ini ialah seorang nama dia Usaid bin Hudayr, dan seorang lagi ialah Abbad bin Bishr. Dua-dua ini Allah Subhanahu wa taala bagi tanda karamah, bagi tanda kemuliaan kepada mereka berdua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kemuliaan sama ada di dunia ataupun di akhirat, ataupun di dunia dan akhirat. Allah bagi kemuliaan kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita sampai di ayat 12. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Maksudnya dan sebut olehmu wahai Muhammad, hari yang engkau lihat segala orang yang mukmin, sama ada lelaki ataupun mukminat perempuan, berjalan mereka itu sambil nur mereka itu menerangi atas kisi siratan mustaqim, di antara hadapan mereka itu. Ini juga cahaya. Orang-orang yang mukmin, baik dia lelaki ataupun dia orang perempuan, di hari akhirat itu waktu nak lintas sirat. Tuan-tuan, ini bukan cerita kecil. Yang kata nak lintas sirat ni, nak lintas kiti ni, bukan satu benda kecil. Tidak semua orang berjaya melepasi sirat ini. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia kelebihan, keistimewaan, dia lintas sirat ini seperti kilat di langit. Seperti kilat, zah, dua dah berikan. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia, ketika nak melintas sirat ini, dia lintas selaju orang berlari. Macam orang lari 100 meter, pum, sampai balik sana. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia kemampuan dia untuk melintasi sirat ini seperti orang berjalan, sampai balik sana. Ada yang sampai di muka, ada yang mengesot, ada yang berguling, dalam hadis cerita. Ada yang dalam pada duk kesot, duk guling tu, ada pula cakok-cakok di kiri kanan sirat ini yang mencakok isi mereka, terkeluar, jatuh dalam neraka api sambar naik pun ada. Jadi masing-masing Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia berdasarkan dia atas dunia macam mana. Kalau sekiranya dia di atas dunia orang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang sentiasa taat kepada Allah, Allah bagi satu kemudahan kepada dia di sana. Itu satu bab. Dia main pula satu bab lagi, ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ada di kalangan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan ini, yang nak berjalan, nak lintas sirat itu, sambil berjalan itu ada satu nur, ada satu cahaya yang menerangi jalan mereka ketika nak lintas sirat itu. Ini lagi istimewa. Dia nampak terang benderang, dia nampak luas jalan yang dia nak pergi itu. Dan dengan kanan mereka itu, depan, kiri, kanan, semua Allah bagi cahaya ketika dia nak melintas sirat ini. Yang ini cerah keliling mereka itu, menunjuk jalan mereka kepada syurga. Sabda Nabi SAW, setengah mukminin cerah nurnya daripada Madinah sampai ke Adan dan Sana'a. Dan setengahnya cerah sampai di tempat kakinya sahaja. Dan ada setengahnya diberi nur sebesar pokok kurma. Dan ada setengahnya nur sebesar lelaki yang berdiri. Dan setengahnya atas ibu tangannya. Maka ada setengahnya sekali menyala, sekali padam. Masing-masing mengikut keadaan masing-masing masa di atas dunia. Ada yang lintas itu cahaya terang menerang keliling dia cerah. Ada yang cahaya besar pokok kurma. Ada yang cahaya ni takat di kaki dia yang dia nampak. Ada yang cahaya besar ibu jari yang dia nampak kecil. Jalan nafi. Macam-macam manusia, macam-macam amalan dia, maka macam-macamlah balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke manusia ni. Dan kata malaikat, bushrakumul yaum. Malaikat kata, kesukaanlah bagi kamu pada hari ini. Siapa yang berjaya lepas sirat sampai di syurga, malaikat sambut di sana. Malaikat kata apa? Bushrakumul yaum. Hari ini hampa dapat satu kegembiraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat welcome kita balik sana. Bushrakumul yaum. Hari ini hampa dapat bushra. Hampa dapatlah satu kegembiraan. Apa yang hampa buat atas dunia dulu, hari ini hampa dapat hasilnya. Malaikat kata. Tentang kita pun Islam ni nasib baik. Sebab apa? Sebab ada Quran. Quran main dulu. Quran hafal dulu kat kita. Benda future, benda yang belum jadi lagi, Quran hafal dah. Kalau kita ambil pakai, kita ambil buat beriman dengan benda yang Allah beritahu ni, mudah-mudahan di sana itu kita tak susah. Tapi kalau orang tak ambil tahu benda ni, ataupun dia tahu, dia buat tak tahu, dia susah kerana itu ni. Ketika tu menyesal tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Maka syurga yang mengalir daripada bawah mahligai dan pohon kayunya oleh beberapa sungai air tawar, hal keadaan kekal sekalian di dalamnya. Sampai beri tanda, tempat tu, negeri tu, nama dia syurga. Syurga ni apa dia? Quran memang dia main macam ni. Bila dia sebut aja kata syurga, tajri min tahtiha al-anhar. Dia sambung sekali. Bila dia sebut aja kata syurga, syurga itu ialah satu tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Dia nak habaq kata permainnya syurga yang menjadi tempat yang dijanjikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Bermula yang demikian itu ialah menang besar di akhirat. Dan inilah hal orang yang mukmin. Dia kata orang mukmin ini janji Allah. Allah tak mungkin janji. Kalau Allah janji siapa yang beriman, dia akan bagi cahaya ketika lintas sirat, dia akan bagi syurga yang di bawahnya mengalir sungai, maka Allah akan bagi macam mana yang dia janji. Allah tidak pernah mungkin janji. Firman Allah. Sambung dia kata, ada pun orang munafik. Ketika lihat orang mukmin dalam cahaya ketika lintas sirat, maka firman Allah, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladheena amanu. Maka sebut olehmu ya Muhammad, hari yang berkata segala orang munafik, laki-laki dan perempuan, bagi segala orang yang beriman, yang berjalan di atas sirat di dalam nur iman dan taat itu. Orang munafik ni bila nampak orang beriman boleh lintas dengan cahaya terang pula, dengan titi diluaskan, dengan laju dan sebagainya, orang munafik kata kepada orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Kata mereka, nanti olehmu akan kami, nescaya kami ambil sikit daripada nur kamu itu. Puak munafik ni bila tu tengok orang beriman lintas senang, lintas tenang, sirat itu diluaskan, cahaya diberi menerangi sirat dan diberi pantai pula lintas, puak munafik ni kata kepada orang beriman ada lintas tu, dia kata unzuruna, tunggu kami sama, tunggu kami naqtabis min nurina, bagi kami tumpang cahaya apa sikit ni, kami nak pergi ni macam mana ni, nak langkah pun tak boleh ni, tak tahu gelap. Tak tahu ni nak langkah ni, langkah nak jatuh lubang kah? Langkah nak pijak kaca kah? Langkah nak pijak duri kah? Langkah nak pijak batu karat kah? Langkah ni langkah nak jadi apa ni, kami tak tahu. Pasti gelap depan kami. Nak ketabis min nuriku. Boleh tak boleh bagi kami tumpang sikit cahaya hampa ni? Kami tak nampak jalan ni. Ini mata ada orang munafik. Di hari akhirat itu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nurah. Maka dikata bagi mereka itu, yakni bagi munafik itu, balik olehmu ke belakang kamu, maka cari olehmu akan nur itu di sana. Dia duk minta orang beriman ni, minta nak tumpang cahaya. Tiba-tiba mereka tu sorang bagi tahu dekat mereka, macam ni, hampa balik. Kalau boleh hampa balik ke dunia, hampa balik ke dunia balik. Di sanalah tempat untuk hampa nak cari cahaya, bukan di sini. Pasal apa tuan-tuan? Pasal akhirat ini bukan hari amal. Akhirat ini adalah hari pembalasan. Dia macam tu. Hari amal sini. Ini hari amal. Kita nak sembahyang lima waktu pun sini. Kita nak impun duit ribu haji pun sini. Kita ada duit lebih nak sedekah pun sini. Kita nak mengaji agama pun sini. Kita nak buat baik dekat mak, dekat pak kita pun sini. Apa pun kita nak buat, nak beramal, nak apa sini. Mati aja kita di alam lain lah. Itu bukan alam beramal, tetapi di situ adalah alam pembalasan. Maka apabila munafik tengok orang beriman dapat macam tu punya keistimewaan, sirat diluahkan kepada mereka, cahaya menerangi laluan mereka, diberikan kepada mereka ni macam-macam keistimewaan, munafik kata kepada orang yang beriman, bagi kami tumpang sikit kemudahan yang apa dapat ni, bagi kami tumpang. Main satu sorak kata dekat mereka ni, balik ke atas dunia. Kalau nak nur cahaya macam orang beriman dapat, hampa kena pergi cari di atas dunia. Apa yang hampa buat atas dunia, hasil dia ambil di sini. Sorak tu kata macam tu. Maka balik ke belakang mereka itu, faduriba bainakum bisurin, maka dijadikan antara mereka itu satu sur, satu dinding. Dia tak dapat tumpang nur orang yang beriman itu. Lahu babun, yang ada pada dinding itu ada satu bab, ada satu pintu. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. di dalamnya, yakni di dalam dinding yang lepas tu itu, di dalamnya padanya ada rahmah, yakni sebelah orang yang beriman sana ada rahmah. Dan sebelah zahir, sebelah mereka duduk-duduk nampak ni, daripada pihak munafik itu dipenuhi azab. Duduk di masyarakat. Nak lintas ni, nak lintas tu tak boleh lintas. Bila bunyi sorak kata, kalau hampa mau nur, hampa balik ke belakang. Kalau boleh balik ke dunia, mereka pun terai gosan. Gosan-gosan Allah buat mai satu sur, Allah buat mai satu dinding memisahkan mereka dengan orang yang beriman. Ni di mana ni? Dekat dengan sirat duk jadi macam ni. Duk nampak sirat orang beriman duk lintas daripada duk nampak. Depa undang-undang Allah buka satu dinding. Daripada dinding tu Allah buka satu pintu. Daripada pintu depa boleh nampak beza tempat depa duduk dengan tempat orang yang beriman duduk. Dengan serta merta Allah bagi jadi tempat orang yang beriman di sana tu dapat rahmah. Rahmah maksudnya dapat belas kasihan daripada Allah. Allah tolong banyak balik sana. Sedangkan balik dia duduk ni apa dia? Penuh dengan azab. Dah mula kena susah dah. Serta merta benda tu dijadikan kepada mereka. Maka tiadakah kami serta kamu atas taat Allah? Kata lagi puak munafik ni. Bila dah kenal lagu tu mereka kata apa? Eh, kami ni dulu, bukankah kita dulu member? Kita di atas dunia dulu bukankah kita kawan? Bukankah kita di atas dunia dulu kita ni duduk biasa bercampur? Apa hari ni hampa pi dapat istimewa, kami pi jadi susah? Bukankah kita dulu pernah jadi kawan kancing di sana? Qalu bala. Kata orang-orang yang beriman itu, bala, bahkan sebenarnya kamu dulu di atas dunia ada berkawan dengan kami. Tetapi kamu taat Allah pada zahirnya saja. Oh, dia kata betul-betul kita kawan, tapi kita kawan saja. Kita kawan habis dekat pergi minum kedai kopi saja. Dekat tu saja. Selebihnya, aku pi jalan beriman, hampi jalan lain. Kawan, dulu memang kita duduk jiran sebelah menyebelah rumah. Tapi aku pi mengaji, hampi pasal malam. Dulu memang kita kawan, kita kerja satu tempat saja. Tetapi aku ambil jalan keimanan, hang ambil jalan, jalan maksiat. Memang betul kita kawan. Betul hang kata, betul kita kawan. Tetapi tak sama di antara kita ni. Kami beriman betul-betul dengan Allah. Sedangkan hang zahir saja tunjuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Akan tetapi telah kamu fitnah akan diri kamu sendiri dengan memilih untuk jadi munafik. Dan kamu nanti-nanti duk tunggu-tunggu dan duk harap-harap dengan orang-orang yang beriman itu datang ke binasaan. Oh, ya hang atas dunia dulu sungguh hang kawan dengan aku, tapi dalam hati hang duk harap satu benda. Apa dia? Supaya aku ni binasa, supaya aku ni susah, supaya aku ni kena tangkap, supaya aku, hang sentiasa dalam hati duk minta aku dapat benda tak elok. Kawan saja lah, luar saja kawan, tapi hati hang tak suka tengok orang beriman. Tapi hati hang tak senang dengan Quran, dengan hadis. Tapi hati hang memusuhi apa yang Allah dan Rasul ajar. Itu hang di atas dunia dulu. Dan syok kamu pada agama Islam kamu sendiri. Kamu mengaku Islam, tapi kamu syok dengan Islam kamu sendiri. Duk berasa i'ah-i'ah dengan Islam ni. Jadi orang Islam, tapi hati itu tak sepenuh percaya kepada Islam. Jadi orang Islam, tapi sekali-sekali duk terlintas dalam hati, awak Islam ni, awak Islam ni, awak Islam ni. Dia jadi tak syok dengan Islam. Dia tak rasa comfortable dengan Islam. Dia rasa tak selesa dengan Islam. Dia rasa sekali-kali Islam ni macam menyusah dia. Sekali-sekali dia rasa macam Islam ni macam nak buat naya dia. Sekali-sekali dia rasa macam Islam ni mengungkong dia. Ada tentang orang yang jadi baik. Dia rasa macam tu. Ini penyakit yang ada dalam hati dia. Islam nak membantu dia, dia kata Islam nak menyusah dia. Dia kata susah jadi orang Islam ni, semayang sampai 5 kali tarikh semalam. Dia kata lalu tu. Alah, dia kata sampai pagi-pagi buta nak kena bangkit semayang dah. Kita dah lah kerja balik pukul 3-4 pagi. Baru tak kepala 2 jam nak kena bangkit pula. Dan sepatutnya tak boleh lah macam ni, Islam pun kena timbang rasa juga. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu, dia tak puas hati dengan Islam. Tak lah, dia kata betul lah. Dia kata Allah takat pakai baju kurung tu cukup lah ni, sampai nak kena bungkus kepala, sampai nak kena pakai tudung, sampai tudung pula dua habak nak kena tutup dada lah. apa yang disusah sampai macam ni, cakap macam dunia selalu cakap macam tu. Yang cakap-cakap itu menunjuk kata dia tak selesa dengan Islam, dia tak selesa dengan Islam. Eh payahlah, dia kata kalau kita nak ikut 100% Islam, dia kata tak pergi ke mana lah kita ni. Orang maju pergi sampai jauh dah, kita duk mangkak di belakang lagi lah. Dia duk berasa Islam ni melambatkan kemajuan dia. Dia tak tahu Islam ni nak bagi dia jadi elok. Dia tak tahu Islam ni nak menyelamatkan dia. Dia tak tahu Islam ni nak menjanjikan kebaikan kepada dia dunia dan akhirat. Sebaliknya dia melihat Islam ni dalam wajah yang buruk. Maka dia sentiasa mengambil sikap apa dia? Syok dengan kebaikan Islam. Akhirat itu, ini yang dia akan kena. Allah cerita kepada kita di dalam ayat surah Al-Hadid yang kita baca ni. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, dan menipu akan kamu oleh angan-angan tamak kamu itu. Tuhan kata hampa tertipu dengan angan-angan nampak. Hampa duk angan-angan nak nak benda yang dahsyat ni, sampai hampa ambil sikap memusuhi Islam. Hampa tertipu dengan angan-angan hampa. Hatta jaa amrullah, sehinggalah sampai datang kerjaan Allah, yang ni dengan mati hampa. Duk tertipu, duk tertipu sampai hari mati, duk tertipu, duk kata Islam ni tak bagus itu. Dia nak Islam cara dia, bukan Islam cara yang Allah, cara yang Nabi Muhammad. Dah Allah tunjuk cara lain, Nabi tunjuk cara lain, dia buat cara dia sendiri, Islam cara dia. Dia mau Islam ikut dia, bukan dia ikut Islam. Maka akhirnya kebinasaan menanti dia di sana. Firman Allah, wa gharrakum billahi al-gharur, wa gharrakum billahi al-gharur, dan menipu, yakni tertipu akan kamu dengan luahnya rahmat Allah, yakni tiada segera binasa kamu itu. Tertipu oleh kamu dengan syaitan yang menipu. Quran kata apa? Hang jadi orang yang tertipu lah. Atas dunia dulu, hang jadi orang yang tertipu. Pasal apa? Dia duk kata, pasal apa? Dia buat jahat, Tuhan tak buat apa kat dia. Makna kata dia okey. Dia ingat dulu. Ada atas dunia ni, dia buat jahat. Dia duk tunggu tengok Tuhan nak buat apa kat dia. Tengok, tengok, tak nak kenal apa. Aku okey lah dia lah. Dia kata dulu. Dia kira apa? Dia kira kalau dia buat jahat, Tuhan kena buat kat dia. Allah tu juga, abang dia tak nak. Kalau dia buat jahat, nampak makin sihat. Dia buat jahat, nampak makin kuat. Dia buat jahat, nampak makin kaya. Dia buat jahat, nampak makin selesa. Dia kata dia begitu. Dia kata dia begitu. Dia silap. Silap ni, Tuhan kata apa? وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُّ. Dia tertipu. Dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia itu, dia tertipu. Dia salah, dia sangka dia betul. Dia tertipu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekiranya berkata syaitan, Allah amat mulia, dia dah menghadap kamu. Allah amat mengampuni. Apapun dosa kamu kepada Allah, dia Tuhan yang maha besar dan sangat baik. Dan tiada segera membalas dosa. Dan demikianlah sentiasanya manusia. Sehingga lupa taubat dan lupa taat dan lupa ibadah sehingga mati. Syaitan main bisik kat dia pula. Syaitan kata apa? Tak apa. Hai. Buat dosa lebih kurang. Minta ampun sampai ni. Syaitan ni. Dia tuan-tuan. Dulu dia tu guru yang mengajak Nabi Adam dulu ni. Dia maha guru. Dia tak pinggang hitam. Syaitan ni tak pinggang hitam. Hak kita ni, dia baru cari pinggang putih. Kalau jilat gayung, apa Datuk Mia Rahman ni baru cari pinggang putih. Baru nak ambil hijau. Putih baru nak ambil hijau. Habis-habis tinggi pun hijau nak ambil merah. Dia hitam. Dia black belt. Dia nak heran apa dengan hak kaki domen tu tumbuk angin lepas dia hari. Allah, dia kata baru belajar tumbuk angin. Dia kata aku cari pinggang hitam. Bakar beti pandai gigit di gigi ni simpul buat nombor 8. Aku dah sampai tahap tu dah. Hang baru cari pinggang putih. Hang nak main sembang apa dengan aku. Dia petik sekali ya tuan-tuan. Terbalik habis semua orang. Ini syaitan. Maka dia main masuk. Tuan-tuan baca buku lah. Ini dah diterjemahkan ke bahasa Malaysia. Buku Talbis Iblis. Talbis ni makna dia belitan. Belit. Talbisu Iblis. Maksudnya cerita belitan Iblis. Macam mana Iblis dia main belit kita ni. Dia approach kita mengikut kita siapa. Kalau kita ni orang alim, dia belit cara orang alim. Kalau kita ni orang meniaga, dia belit cara meniaga. Kalau kita ni orang rajul siasi, ahli politik, dia belit cara politik. Dia tengok kita ni siapa. Dia memang dia approach kita bersesuaian dengan kita tu siapa yang akhirnya menang dia. Dia main masuk kat kita. Dia main masuk, dia bisik kat telinga kita. Dia kata, Allah, Tuhan bukankah dia ni Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mana ada manusia tak buat dosa? Dia kata, buatlah fikir tak apa. Hang kalau buat dosa, hang rasa bersalah. Bersalah tu hang akan lagi kuat buat ibadat pada Allah. Kita pun juga, dia naik lagu mentor lah, tadi balap. Ini pun satu idea baik juga. Apa salahnya aku buat fikir? Ya, buat-buat tu buat jahanam kita. Buat-buat tu buat kita jahanam. Pasal apa? Pasal itu cara dia masuk main. Dia bisik kepada manusia benda-benda macam ni. Akhirnya apabila kita start satu dosa. Nabi SAW kata apa? Man aznaba zanban nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Barang siapa buat satu dosa, Nabi kata, man aznaba zanban, satu dosa jadi apa? Nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Dititik dalam hatinya satu titik hitam. Tentu bayangkan satu kita buat, satu titik dia lepas main belah hati kita. Bila kita buat lagi, dia titik lagi. Bila kita buat lagi, dia titik lagi. Sehinggalah hitam hati seluruhnya, Nabi kata. Bila hati dah jadi hitam, entah habis. Maka tu siapa main apa-apa pun, ayat Quran main baca 30 juz pun, hadis Nabi main dah terang banyak mana pun, hati sudah hitam. Tidak ada ruang untuk nak masuk cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa jadi? Dia kata sampai matilah dia dalam keadaan dia lupa untuk nak taat dan untuk nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyesal kemudian daripada mati, tentulah tiada manfaat. Dah mati dah nak menyesal, tidak membawa manfaat apa. Kerana akhirat itu adalah tempat balas dan dunia ini tempat beramal. Ha, kita kata tadi, dia ulang lagi sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyah wa la min alladziina kafaru." Maka hari ini, yakni hari akhirat ini, tiada ambil daripada kamu itu tebusan untuk nak ganti ataupun untuk nak lepas daripada neraka. Faham kita? Akhirat esok ni hari yang Allah tidak ambil fidyah. Fidyah ni maksudnya ganti. Allah tidak ambil fidyah hari akhirat itu. Allah tidak ambil ganti, Allah tidak ambil tebusan, Allah tidak ambil lain daripada kita. Yang buat dosa tu kita, maka Allah akan hukum kita. Kita tak boleh masa tu nak pergi nak kautin dengan Allah. Bahasa kautin tuan. Kita tak boleh nak kautin dengan Allah. Nak pergi jumpa Allah nak kata lah macam ni, ya Allah. Lah macam ni, saya dulu sebelum mati ada simpan sikit-sikit. Tengah adalah dalam tak sampai 2 million lah ada. Saya tolak yang tu lepas saya boleh. Saya tolak yang tu. Jangan beri saya masuk neraka boleh. Nak kautin. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu dah, "Fal yaum," maka pada hari ini, pada hari akhirat ini, "la yu'khadhu minkum fidyah." Tidak akan diambil daripada kamu ini apa tebusan pun. Tuhan kata, "Anak buat main duit kah? Anak main orang lain sebagai galang ganti lah." Kata, ya Allah, saya ada sembang lah dengan dia ni dulu atas dunia, dia tukang kebun saya. Dia tukang kebun saya. Saya tolong keluarga dia habis. Saya tolong dia habis. Dia pun susah. Saya tolong buat rumah bagi kat dia. Anak dia masuk universiti, saya tanggung semua. Saya dah buat macam-macam kebaikan kat dia. Dia terhutang budi kat saya ni, saya tak tahu nak apa. Hari ni dia nak minta ganti tempat saya dalam neraka. Dan saya tak paksa dia. Dia volunteer nak ganti. Ditembang dengan Tuhan macam tu, boleh tak boleh tuan? Tuhan apa Allah wel. Mai saja hari akhirat ni, la yu'khadhu minkum fidyah. Aku tidak ambil apa tebusan pun daripada kamu semua. Wala minal ladina kafaru. Orang yang kafir pun serupa, hang kaya lah jadilah jutawan besar mana pun, kalau hang mati dalam keadaan kufur, tempat hang di neraka. Aku tidak ambil ganti kepada hukuman aku ni. Tuhan dah beritahu lah. Firman Allah, ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal maseer. Tempat kembali kamu yang bantah ini ialah neraka. Dialah yang terlebih aula bagi kamu, wahai orang munafik. Dan sejahat-jahat tempat kembali itu ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dia bubuh full stop di situ. Habis dia. Aku tak mau cakap banyak. Aku dah habaq cukup dah atas dunia dulu. Hang memilih jalan bantah. Hari ini ini balasan. Habis tak mau cakap apa dah. Firman Allah, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tiadakah hampir bagi segala mereka yang beriman itu bahawa khusyuk hati mereka itu bagi zikrullah, bagi mengingati Allah, dan bagi barang yang turun daripada Quran, yakni kalam Allah yang sebenar itu. Allah tanya, tak cukup lagi ke peringatan yang dia bagi ini untuk nak menjadikan kita ni khusyuk hati dengan Allah? Tak cukup lagi ke? Allah buat turun main Quran ni sampai berapa juzuk, Allah hantar main Nabi ni main terang pula apa maksud Quran ni. Tak cukup lagi ke Quran dengan Nabi dengan apa ni untuk menjadikan hati hampa khusyuk kepada aku? Tak cukup ke? Tuhan tanya. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl fa qala alaihimul amad fa qasat qulubuhum. Dan jangan ada mereka itu seperti segala mereka yang diberi akan kitab daripada dahulu, yakni Yahudi dan Nasara. Tuhan kata hampa jangan jadi macam orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka panjang atas mereka itu oleh masa antara mereka itu dengan anbiya mereka itu. Allah bagi dekat Yahudi dengan Nasara masa yang cukup panjang duk bersama dengan Nabi-Nabi mereka. Tetapi jadi keras hati mereka itu. Oh, Tuhan kata jangan jadi macam tu. Aku bagi time yang cukup untuk hampa berubah jadi elok. Pasal apa? Hampa duk kata tak cukup masa. Tuan-tuan, Allah bagi kita ni sampai umur 50, 60, 70. Tak cukup lah tuan-tuan untuk kita nak kenal agama sendiri. Nak jawab apa kat Tuhan tu? Nak jawab apa ni? Kita dekat Tuhan ni mati-mati hidup ni, nak jawab apa dekat Tuhan? Allah bagi kita hidup ni sampai berapa, tak cukupkan masa untuk kita nak kenal agama? Tak cukupkan masa untuk kita nak beribadat kepada dia? Tak cukupkan masa untuk kita nak sujud, nak membesarkan dia? Tak cukupkan masa untuk kita nak syukur, nak terima kasih atas segala anugerah dia kepada kita? Ah, ini dia nak tanya. Dia dah lembut bagi zikrullah akan kitab Allah. Kesian dekat puak Nasara, puak Yahudi dan Nasara ini. Hantar main dekat depan Nabi-Nabi bukan sikit kepada Yahudi ni. Hantar main pula Nabi Isa kepada orang-orang Nasara ni. Tapi tak cukup benda-benda ni semua untuk nak melembutkan hati mereka, untuk nak buat mereka tunduk kepada kitab yang Allah buat turun ke mereka. Jangan hampa umat Nabi Muhammad pergi jadi macam tu. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka fasik sekalian. Tiada turut akan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mau ikut. Tak mau turut. Nak pilih jalan sesat, jalan bantah juga. Tak mau nak ikut agama Allah. Dia kata, dan turun ayat ini kepada kelakuan sahabat Nabi. Tak kala membanyak mereka itu akan melawak-lawak. Turun ayat ini sebagai satu amaran kepada sahabat Nabi apabila main satu ketika, sahabat ini dah buat main-main sangat. Ada sebahagian, bukan semua. Sebahagian. Dia jadi, dia nak melawak lebih. Dia jadi nak seronok lebih. Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah olehmu wahai segala orang mukmin bahwasanya Allah itu Tuhan yang menghidupkan bumi kemudian daripada matinya. Tuhan beritahu semua benda nak hidup nak mati aku yang tentukan. Entah ni kita kemarau berapa lama baru ni rumput jadi kuning habis semua. Allah yang mematikan rumput tu, dan Allah akan bagi dia hidup, bagi dia hijau balik apabila main masa Allah berturut hujan. Demikian juga manusia. Hak satu masa dulu ada berapa ramai saja, hari ini dah ada berapa ramai. Rakyat Malaysia saja hari ini berapa minit? Banci yang terakhir kata 27 million. 27 million rakyat Malaysia Allah ni. Ingat? Dulu dua abang berapa saja. Lah makin ramai, makin ramai, makin ramai. Ramai orang, banyak kenderaan atas jalan. Macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi manusia. Dalam masa yang sama, bila kenderaan banyak atas jalan, banyak aksiden, banyak mati pula. Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang mematikan manusia. Allah kata dia nak bagi dia ni hidup sampai umur 120 hidup dia. Allah kata aku nak bagi dia mati umur 2 bulan, mati dia. Maka macam mana Allah menghidupkan bumi dan mematikan bumi, demikianlah Allah menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Dia kata, menghidupkan akan bumi itu selepas daripada matinya dengan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah mati kamu yang keras dilembutkan balik dengan zikrullah dan dengan kitab Allah. Demikianlah hati manusia. Ada manusia yang hati dia mati. Hati mati. Terus saya cakap apa? Tak jalan. Tak mau semayang. Orang Islam tak mau semayang. Ada orang tak mau semayang. kata budak-budak duk kerja kelang ni tak dapat apa time off untuk pergi sembahyang. Dah. Kelang bagi time off. Depan naik bas. Sampai dah di depan masjid. Tidur atas bas. Dia tak turun sembahyang jemaah. Hati mati. Tak bagi time off, salah pasal dia tak bagi time off. Bagi time off, dia tidur atas bangku bas. Dia tak turun. Dia tak mau sembahyang. Isteri yang pergi dapat laki macam ni, macam mana punya sakit jiwa ni. Abang semayang lah abang. Kita anak pun dah dua orang dah. Buat tak tahu. Abang tak baik abang. Anak kita esok makin besar. Dia duduk tengok orang sendiri tak semayang. Oh, jokong. Eh, anak ceramah abang tak pun? Abanglah. Hati mati. Dia tak berasa kesian dekat bini dia. Dia tak berasa kesian dekat anak dia. Dia tak kesian dekat diri dia sendiri. Dia tak semayang. Dia tak berasa nak sembahyang dan dia ingat dia tak mau sembahyang sampai bila-bila. Hati mati. Allah Subhanahu Wa Taala dia kata apa? Dia kata hati boleh dihidupkan dengan zikrullah dan dengan kitab Allah. Sembahyang pun tak mau nak zikir macam mana? Sembahyang pun tak mau nak suruh dia zikir macam mana? Orang sembahyang pun tak zikir. Ini ke pula tak sembahyang nak zikir macam mana? Hadir sembahyang dia pun tak zikir. Habis-habis, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hati mutu orang. Dosa. Dosa. Nabi SAW habis bagi salam. Sekurang-kurangnya Nabi kata apa? Astaghfirullahal-Azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah hadis. Dan sekurang-kurangnya Nabi kata apa? Allahumma anta salam wa minka salam. Itu zikir yang sabit daripada nas hadis. Sekurang-kurangnya Nabi buat apa? Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Sekurang-kurangnya Nabi buat macam tu. Itu sabit daripada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sampai tak ada langsung. Habis-habis bagi salam tu bangkit pian. Tidak ada zikir langsung. Maka hatinya tidak boleh lembut. Kitab Allah, Quran, seminggu bakal dibaca. Orang boleh komit diri dia. Boleh wajibkan diri dia. Kok mana cerita pun lepas subuh dia baca Quran. Tak boleh baca banyak, baca semuka. Oh, kemarin ada satu sahabat main di rumah. Dia cerita, dia kata, dia ni cikgu pencin. Dia kawan dengan satu orang pun cikgu pencin. Oh, dia kata, saya tak boleh ikut dia. Dia kata, lepas kawan baik dua orang. Pergi umrah pun sekali, apa semua sekali. Dia kata, tapi saya tak boleh nak pergi sampai tahap cikgu ni. Dia kata, saya tak boleh. Ini apa siapa? Oh, dia ustaz. Kira paling-paling lambat, 3 bulan sekali dia khatam Quran. 3 bulan sekali dia khatam Quran. Paling lewat. Dia duk buat ni kira apa? Kalau boleh sebulan sekali khatam. Bukan bulan puasa ustaz ni. Hari-hari biasa ni. Hari-hari biasa. Sari satu juzuk dia baca. Tiap-tiap lepas semayah dia baca. Apa ustaz? Dah bintin dah ni. Apa lagi dia baca? Buat taklah. Kita masa benda lu tak kan. Lah kita dah bintin nak kata apa kat Tuhan dia baca. Saya tak boleh. Dia kata, saya nak ligat dia tak boleh lah. Dia kata, saya boleh lah gagal-gagal. Tapi nak pi macam dia, nak khatam sebulan sekali, ataupun kalut sangat tiga bulan sekali khatam. Saya tak boleh pi tak. Tapi ustaz, dia kata, kami pi umrah sekali ustaz. Dia kata, dia kena heart attack di Mekah. Dah kena mal attack. Kena attack secara tak kuat sangat. Dia tengah buat umrah. Baru tawah satu pusingan dia. Pak kena. Dia perhabis juga. Yang kata hamba Allah ni. Dia perhabis juga. Pelan-pelan jalan. 3 jam 45 minit baru habis. Tawah dengan sa'i, dengan apa semua. 3 jam 45 minit baru habis. Allah Subhanahu Wa Taala tolong dia. Balik macam paper hotel. Tengok muka pucat. Kita bawa ke hospital. Dia pergi sampai-sampai. Dia tengok dia perhabis kena mal attack. Doktor kata kena mild attack, you duduk rehat, you jangan buat apa. Tak pasal. Esok dia turun buat 3 jam, 4 jam pun dia buat juga. Dia jenis macam tu. Balik naik kapal terbang, perjalanan dia sampai di Malaysia ni, sampai di Sungai Petani, dia orang Sungai Petani. Sampai di Sungai Petani, turun apa semua, rest lah, pagi esok baru pergi hospital. Pipi blockage 3 saluran. Blok ni apa, 5 saluran. 5 saluran blok. Doktor kata apa? Doktor kata patut hang mati di Mekah lah. Doktor kata apa? Patut hang ni mati di Mekah lah. Buat alhamdulillah, dia cargas balik. Dia cargas balik tu pergi umrah terakhir macam tu balik. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata tak ada lain tak. Dia kata kekuatan main daripada amalan. Ni kawan dia main di rumah kemarin kata. Dia kata tak ada lain. Mereka kekuatan tu daripada amalan yang dia ada buat. Allah tak masuk kekuatan kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok tuan-tuan, ada kes-kes yang macam ni Allah tolong dalam bentuk tu. Allah tolong dia dalam bentuk tu. Firman Allah, qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami nyata bagi kamu itu akan segala dalil yang menunjukkan atas kekuasaan dan keesaan kami. Mudah-mudahan kamu berakal akan keesaan Allah dan kekuasaannya. Firman Allah, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum. Bahawasanya segala laki-laki yang bersedekah dan segala perempuan yang suka bersedekah dan memberi hutang mereka itu kepada Allah sebagai hutang yang elok, yang ini sedekah kerana menuntut keredaan Allah, itu diganda bagi mereka itu ataupun dibayar akan hutang mereka itu daripada 10 sampai 700 kali ganda. Orang yang musaddiqin dan musaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Macam salah seorang daripada sahabat Nabi yang 10 orang yang disebut al-asharah al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga ni. Salah seorang ni nama Talha. Orang panggil dia apa dia? Talha al-Jud. Talha al-Jud maknanya Talha yang pemurah. Dia dengan duk bagi sedekah ni, Allah Ta'ala dia tahu pemurahnya dia macam mana. Dia bagi sedekah tak takut miskin. Macam mana Nabi SAW disebut dalam hadis, dia satu orang yang kalau dia bagi sedekah, seolah-olah satu orang yang tak takut miskin. Nabi Muhammad SAW, dan benda tu ada diikut oleh sebahagian daripada sahabat Nabi SAW. Sampai dipanggil dia ni Talha al-Jud. Talha yang pemurah. Itu dia tuan-tuan. Sampai tahap tu dia dapat. Dia ada satu cikgu lama mengajak dia di sekolah menengah dulu. Allah irham meninggal dia. Rumah dia dekat dinding tu berkait kampit 5 kilo. Susun di dinding. Kampit 5 kilo. Bila dia nak keluar Faisal, dia nak keluar pergi mana-mana, dia ambil buang 10 ke 5 kampit kapur belakang Faisal. Dalam poket coklat. Dia beli coklat dalam poket. Dia jumpa kita pun dia bagi coklat dia. Tak apa cikgu, ambil ya. Jumpa siapa pun coklat. Dia jumpa orang yang susah, dia buka belakang kita, bagi kantik 5 kilo. Saya kata, apa hal cikgu ni? Allah, dia kata, apa lagi kita boleh buat? Dia kata, anak ada 3 orang. Tiga-tiga buat seorang hidup suruh dia tak balik lah. Hak dua lagi pun kerja apa semua pun mereka dah selesai dah mereka. Saya duit pencin saya, duit pencin bini saya nak buat apa? Dia kata nak makan yang mana ketua ni? Dia kata buatlah, kata-kata mana boleh buat. Dia kata ada orang yang tak ada benda nak makan, saya tolong. Dia buat ni sampai habis umur tu dah. Sebut nama dia, orang kenal dia dengan benda. Jumpa bagi coklat, jumpa orang susah bagi beras satu kambing. Tuan-tuan, ada orang macam ni, dia nak cari kebaikan ni, dia cari macam mana benda dia boleh buat. Apa satu perkara dia boleh buat? Nak cari pahala. Tuan-tuan, sana itu dia nampaklah hasil dia. Hasil dunia tak nampak, sana itu dia nampak hasil dia. Menyesal dia pasal tu. Menyesal pasal apa? Pasal hadiah bagi ni sikit. Kalau dia tahu macam ni banyak balasan Tuhan nak bagi kat dia, dia akan bagi kampian 10 kilo. Hadiah ni macam tu. Pasal apa? Pasal nampak ni Tuhan bagi balik ni. Ni ayat yang kita baca ni, dia kata apa? sesungguhnya innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqrabullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah ni, mereka ni umpama macam bagi hutang pada Allah. Dia pergi bagi sedekah ke orang tu macam dia bagi hutang pada Allah. Maknanya apa? Allah akan bayar balik esok ni. Bayar pahala balik dekat dia. Pahala yang Allah nak bayar balik esok ni macam mana? Dia kata akan dibayar hutang mereka itu kepada Allah 10 sampai 7 hati kali ganda pahala Tuhan bagi. Dia bagi 10 kilo, Tuhan balas balik pahala 100 kilo. Dan boleh pi sampai 700 kali ganda. Bergantung kepada ikhlas hati dia macam mana. Macam tu punya bentuk perniagaan yang Tuhan nak bagi kat kita. Hang bagi mereka aku, banyak ni. Aku bagi balik ke hang 700 kali ganda. Tapi oleh kerana manusia tak nampak benda ni, maka manusia tak berasa nak buat benda ni. Sampai adik-beradik sendiri susah. Mereka minta tolong, dia tak puas nak tolong. Abang dia main di rumah. Abang dia kata ni, ni anak abang dapat tawaran di di Universiti Melaya. Dia minta suruh bayar dulu 3,000 abang. Kalau orang boleh tolong abang, nanti abang bayar balik. Oh, dia kata abang saya duit baru pakai minggu lepas. Tak tolong. Hati nak tolong tak ada. Jangan kata orang lain. Abang sendiri, maybe tak tolong. Saya baru aja habis. Tak tolong. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak nampak. Tuhan janji di sana tu tak nampak atas dunia ni. Maka hati nak buat baik tu tak ada. Firman Allah, walakum ajrun karim. Dan bagi mereka itu pahala besar. Iaitu syurga. Tuhan yang senang. Aku suruh hang buat macam ni. Kalau hang buat, aku ganda 10. Aku ganda 700 pahala. Dan syurga aku bagikan. Janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Dan bermula segala mereka yang telah beriman dengan Allah dan segala Rasulnya, bermula mereka itulah yang sangat banyak kebenaran, yakni kuat membenarkan Nabi. Ni yang kata sahabat-sahabat sebahagiannya ni, أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Mereka itu as-siddiqun. Maksudnya apa? Kuat membenarkan Nabi. Kalau orang main hafal kat depan kata Nabi kata, betul. Tahu cakap dengar. Mereka ini dipanggil as-siddiqun. Mereka ni siddiq. Macam mana Sina Abu Bakar? As-siddiq. As-siddiq maksudnya apa? Dia membenarkan apa yang Nabi kata. Sebahagian daripada sahabat Nabi ada sifat ini. Maka mereka ini dipanggil as-siddiqun. Mereka kuat membenarkan apa yang Nabi kata. Dan jadi saksi pada sisi Tuhan mereka itu atas segala umat-umat yang dusta. Mereka ni Allah akan ambil mereka sebagai saksi di hari akhirat itu. Lahum ajruhum wa nuruhum. Bagi mereka itu pahala. Dan nur mereka itu di akhirat itu. Allah bagi dua. Pahala pun dapat, cahaya kita baca tadi pun. Nak lintas perak itu Allah bagi cahaya. Allah akan bagi kepada depan. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan bermula segala mereka yang kafir dan dusta mereka akan ayat-ayat Quran yang menunjuk atas keesaan Allah. Bermula mereka itu segala yang empunya neraka jahim. Orang yang di atas dunia ni kafir, bantah, engkar akan ayat-ayat Quran. Sana itu neraka jahim. Ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini Tuhan nak cerita apa dia? Hakikat dunia. Yang kata dunia itu apa dia? Ketahuilah olehmu wahai orang yang beriman, bermula yang dikatakan hidup dunia itu ialah bermain-main dan lalai. Yang kata dunia ni apa dia? Dunia ni la'ibun. Sifat dia kira tak serius. Itu maksud la'ib. Tak serius. Artinya dunia ni kita take for granted. Semua benda kira tak ambil serius. Semayang pun orang semayang waktu. Semayang waktu ni semayang lima waktu. Dia semayang waktu ni semayang waktu rajin. Waktu sekarang tak semayang. Semayang waktu juga. Kan? Kita semayang lima waktu. Dia semayang waktu. Ada waktu dia rajin, dia mood baik. Mood baik dia semayang. Mood tak baik dia tak semayang. Dia main-main. Ni yang kata dunia ni apa dia? La'ibun. Walahun dunia ni tempat main-main dan tempat lalai. Duk terlepas subuh ni tak tahu lah pi haji dua kali dah, umrah pi lima kali dah, subuh duk terlepas. Apa hal subuh duk terlepas lagi. Bini dah gerak ni, gerak sampai cerah. Bini kata, abang ni dah kat pi tujuh dah ni. Eh, nak tunggu apa lagi? Dia bunyi. Cerah. Dah cerah tu bangkit buat kanut tu lah. Dah cerah tu bangkit buat kanut. Ni ada satu orang telefon kat dia. Telefon main tu cerita ustaz. Dia kata, buat macam mana dengan lelaki saya. Cerita ni. Gerak. Respon. Jangan kata respon. Gerak bunyi respon tu. Cerah. So kita kata cerah lah ni apa? Bangkit buat kanut kabut. Masuk pancuk membunyi rumah-rumah keluar main apa jadah mayat haji marjun apa dah biar haji umrah dah tubuh duk tergelincang ni dia leceh ada macam ni wala. Pasti apa? Pasti dia menganggap annamal hayatul dunia la'ibun walahun. Bagi dia dunia ni kira main-main, buat lalai, buat ramit dan perhiasan. Wazinatun watafahurun bainakum watakathurun fil amwali wal aula. Yang kata dunia itu apa dia? Dia adalah bersifat perhiasan dan bermegah-megah sesama kamu. Macam dunia dia suka zina. Zina ni perhiasan aksesori. Suka benda buat bagi cantik, buat bagi elok, itu sifat dunia. Dan juga di atas dunia ni tafahur, duk bermegah. Saya alhamdulillah lah, anak semua lepas lah, anak semua dah lepas umur dah, boleh lah tak sulung lah ni. Dia tu mengaji di Amerika, sudah habis-habis syarikat apa Amerika ni tawar dia kerja sana lah. Tak tahu lah, dengar dia dua abang kamu dia cakap tak apa pun. Ini dua abang kat mak dia, gaji pun ada 20 ribu juga US dollar. Cakap tu tafak pun yalah, dia boleh lah balik lah setahun kali, dua kali tu lah balik. Bunyi cakap tu tapi nak abang pun benda besar kan. Nombor dua, nombor tiga, dua-dua orang jadi CEO. Itu tak ada lah bayang cara-cara duit Malaysia lah, tak pakai lah US dollar ni, cara-cara Malaysia je. Adalah tu 30 ribu sebulan. Cakap. Tak faham pun. Dia megap. Kan? Hak komand sekali ni, hak komand sekali ni dah ni duduk jadi KSU kementerian mana? Komand je tu. Kita kata KSU kementerian komand ke? Dia kata tak lah banding dengan hak. Hak lain-lain tu dia tu tertinggal sikit lah. Kalau KSU pun komand ni, kita dengar tu, Haji cukup, Haji cukup. Haji tu tak cerita lebih lah. Saya orang duk main saham sejuk dengan takut. Anak jadi KSU komand. Ini apa ni tuan-tuan? Allah kata apa? Wazinatun watafahurun bainakum. Dan bermegah-megah sesama kamu ni, bermegah dengan cerita ni. Watakathurun fil amwal, yang kata hidup atas dunia ni takathur. Cerita dia apa? Nak memperbanyak-banyakkan. Dan juga hidup dunia itu ialah nak memperbanyak-banyakkan harta dan juga al-aulad dan juga anak cucu. Itu hidup atas dunia. Allah beritahu kat kita dalam Quran, bila Allah beritahu maka begitulah yang ada dekat mata kita. Manusia ni dia bangga. Kalau anak hak CEO ni balik, anak hak apa ni balik, apa semua ni, ayam tengah duduk mengeram telur tu dia pergi sembelih. Pagilah dia mengeram telur tu dulu. Tak boleh sembelih ayam tu mengeram telur ni pun dia sembelih. Pasal apa? Bangga ni anak CEO balik main. Bangga dia. Balik main hati ibu sekolah mana ni balik main. Dia habang Allah, dia kata, mak tak matah ni yang dia beli kedai. Dia tak bangga dengan hal ini. Dia bangga dengan aku. Sebab apa? Pasti itulah yang dikatakan hidup dunia macam tu. Allah beritahu dalam Quran. Dia kata watakal turun fil amwali wal aulad, dan juga saling memperbanyakkan harta dan juga anak cucu. Yakni bimbang dengan ini segala perkara daripada perkara akhirat. Dia sibuk dengan hal ni, akhirat tak ada tempat dalam hidup dia. Anak yang CEO balik semayang ke tak boleh tak dulu. Anak tu nak menikah-menikah dengan perempuan, dengan aurat pun tak cucuk dengan apa-apa, semua pun dia tak kata apa. Kutlah dia nak slow talk dengan anak ni. Kan? Abang, betul ke abang nak menikah dengan budak perempuan ni? Ayah bukan tak setuju. Kalau abang nak juga ke dia, abang pergi tembang elok-elok ke dia, suruh dia pakai tutup aurat elok-elok. Bukan masalah ayah mak nak malu dalam kampung, bukan cakap tu aja. Masalah abang berdosa kalau abang biar bini macam tu. Ada cakap dia cakap lagu tu ke anak dia? Dia tak cakap rendah. Pasal apa? Cakap lagu tu, CEO tak hantar mai dah 1,000 sebulan. 1,000 sebulan CEO tu hantar kat mak buat rumah ni 1,000 sebulan. Nak cakap dengan macam ni? Cakap CEO kata, ayah sebut, dah, ayah melawak saja. Ayah melawak saja. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dunia macam tu. Dunia macam tu. Siapa yang kata dunia macam ni? Allah kata dalam surah Al-Hadid. Hak kita duk baca ni. Allah kata, i'lamu, ketahuilah hampa semua, annamal hayatud dunya, sesungguhnya yang kata hidup dunia itu, la'ibun walahwun. Dia main-main, dia tak serius. Wazinatun. Dah hidup atas dunia ni, dia suka benda-benda mu'lak, benda elok, benda perhiasan. Watafahurun bainakum. Hidup atas dunia ni, nak bermegah di antara sesama kamu. Watakathurun fil amwal. Hidup atas dunia ni, kerja nak ligan harta. Siapa dapat banyak? Wal aulad. Dan nak bagi anak ni jadi ramai, jadi orang hebat-hebat. Itu dunia, Tuhan kata. Dan itulah yang manusia sanggup mati atas dunia untuk berlari. Manusia sanggup mati untuk nak dapat harta, sanggup mati. Manusia untuk nak dapat kemegahan, sanggup mati. Manusia untuk nak dapat ni ciri-ciri dunia yang Allah sebut ni, manusia sanggup apa saja jadi ke dia. Janji benda tu dapat ke tangannya, dia kata. Dan dia kata, dan ada pun taat dan barang yang menolong akhirnya itu, maka iaitu daripada kerjaan akhirat, bukanlah kerja dunia. Maka segala perkara yang lima tadi yang dia sebut dalam ayat tadi itu, daripada pihak yang mengajaibkan, yang ampun, yang ampunya, dan segera akan binasa. Semua lima perkara yang dia sebut tadi, dia kata semua benda tu memang ajaib ni, maksudnya memberi takjub kepada manusia. Dan lima perkara itu apa dia? Perkara yang akan membawa binasa manusia. Itulah yang manusia cari di atas dunia. Kamatsali ghaitin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu huqama. Seperti mana umpama hujan yang memberi takjub kepada orang kafir yang bercucuk tanam. Yakni tanaman dia naik elok dengan kerana hujan turun. Kemudian tanaman yang dia takjub nampak naik elok tu, kemudiannya kecut dan kering dia. Maka engkau lihat akan dia jadi kuning, kemudian daripada hijaunya tadi, kemudian jadi dia hancur, diterbang oleh angin. Oh, dunia ni ibarat yang macam tu ya. Syok tak ada. Atas dunia ni kita pernah mencapai pendapatan sebulan sampai 50 ribu. Tak kekal tuan-tuan. Tak kekal. Dalam hidup kita buat gerak, daripada kita duduk mengaji, sekolah menengah, masuk universiti, keluar universiti kerja, gaji starting berapa, bila dah kini gaji naik, dalam pada celah tu pergi masuk bidang apa ke, pergi sampai gaji sebulan 50 ribu. Itulah kemuncak hidup kita. Kekalkan 50 ribu sebulan tu, dah rendah. Dia bila dia dah sampai maksimum, dia duduk cari jalan turun. Dia tu jadi dah turun. Dia tak turun cara pendapatan duk maintain 50 ribu, dia turun dari segi kesihatan. Dia main sakit, 50 ribu tak ada guna. Tak lalu makan. Anak-anak tu bakal bawa balik main ayah dulu masa sihat. Kalau kata buah anggur tak ada biji, ni ayah pokok dengan hati-hati dia jadi. Ayah masa sihat. Kalau anak mau boleh tak ayah, anggur tak ada biji ayah, oh my, pokok habis dengan hati-hati dia pokok habis. Syukurnya dia kepada anggur tak ada biji ni. Tapi bila sakit tuan-tuan, sakit kan, pendapatan 50 ribu juga. Anggur tu, bukan kata anggur tak ada biji, buat main apa pun dia tak lalu makan. Menantu buat sup apa agama ayah. Ayah dulu suka sup ni kan. dulu aku suka lah, gula aku tak suka. Makan sikit ayam, makan sikit ayam, minat ada ayam. Patah tengok ayam, patah tengok. Kena semulut muntah. Habis entah. Apa makna 50 ribu tu? Apa makna 50 ribu tu? 50 ribu nak beli selera pun tak boleh. Jangankan nak beli sihat. Sihat tu lagi mahal. Selera, kalau boleh beli selera pun cukup lah. Tak selera nak makan. Badan susu, turun, pipi, kempel, habis semua. Jadi lebuh bola keluar angin. Anak main nak suat, tak lalu. Gagah juga ni anak, menantu, cucu main duk pegang. Duk picit ke kita ayah ni. Picit ke kita ayah, picit tu ayah. Makan sikit, makan sikit. Bos mulut muntah. Buat apa ni 50 ribu tu? Buat apa? Tak boleh buat apa. Masa tu tengok sebelah rumah. Sebelah rumah tu ada satu tukang kebun, duk kerja tukang kebun di mana ke apa ke. Tua pada dia lagi. Tengok, jangan kata anggur tak ada biji. Anggur tak jadi kembang pun dia pepak habis. Anggur tak kecut, tak kembang tu. Alhamdulillah. Tua pada dia lagi. Tapi Allah bagi kat dia sihat, Allah bagi kat dia selera. Yang kita ni Allah bagi macam ni, 50 ribu tak boleh buat apa. Itulah yang Allah buat bandingan ni. Kama tadi yang lain. Seperti mana hujan, Tuhan kata, a'jabal kufar nabatu, memberi orang kafir ni jadi takjub dengan hujan ni. Dia tanam, hujan turun, pokok naik subuk. Dia kagum dengan pokok yang subuk tu. Tapi Tuhan kata apa? Fatarahu musfarra, summa yakunu hutama. Pokok yang subuk tu bukan nak kekal. Dia tak selama-lamanya duk hijau subuk macam tu. Dia akan sampai satu masa musfarra. Dia start jadi kuning dulu. Hak pokok hijau segak tadi ni, dia akan start musfarra. Dia start jadi kuning. Kemudian summa yakunu hutama. Lepas tu habis rokok belah hancur habis semua. Tuhan kata itulah dunia. Dunia yang hangpa duk tengok, hangpa takjub sangat ni. Dunia ni very temporary. Sangat sementara. Janganlah hati yang apa bergantung dengan dunia. Sebab dia bukanlah satu benda yang kekal untuk apa semua. Tapi yang kekal itu apa? Tuhan kata, wafil akhirati azabun syadid. Sedangkan di akhirat esok, bagi orang yang tak sedar diri ini, sangatlah sakit dia. Yang ni atas mereka itu, apabila mereka melebih dunia di atas akhirat. Di hari akhirat esok, azab di akhirat itu sangatlah sakit kepada orang yang memberi lebih tumpuan kepada dunia daripada akhirat dia sendiri. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat esok, sama ada di sana azab syadid ataupun ada maghfirah daripada Allah dan ada ridwan daripada Allah, iaitu ada ampun daripada Allah dan keredaan daripada Allah bagi mereka yang tidak melebihkan dunia di atas akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul urur. Dan tidaklah hidup di dunia itu melainkan hanya nak bersedak-sedak, dan dia menipu diri manusia, yakni bawa kepada lalai akan hal akhirat dan hal kematian. Tuhan kata dunia ni apa dia? Dia nak memperdayakan kita. Bukan kata ayat ni suruh kita tinggal dunia, tapi dia suruh kita dalam pada mencari dunia, akhirat tetap letak sebagai keutamaan kita. Akhirat tetap letak sebagai keutamaan. Tadi kami duduk main cerita, duduk sembang benda ni tadi. Duduk sembang benda ni tentang isu-isu semasa. Isu semasa dia berada. Banyak isu semasa lah ni. Yang saya tak mau nak urai panjang lah. Kan? Jadi duduk sembang tentang benda buat cerita tadi. Yang kami sembang-sembang kami pergi pada satu kesimpulan. Kesimpulan apa tuan-tuan? Kita kata ada manusia atas dunia ni. Dia sanggup buat apa saja. Kan? Sanggup pergi jadi saksi palsu, sanggup pergi jadi diberi kenyataan palsu, sanggup pergi buat macam-macam. Pasal apa? Pasal dunia. Pasal kerana ada satu imbuhan, kerana ada satu janji, kerana ada benda yang bersifat dunia. Kerana ada benda-benda macam tu, dia sanggup ditampil menjadi macam-macam benda yang bukan saja dimarah, bahkan dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat kerja macam ni. Pasal apa? Satu sahabat dia kata, ustaz, dia esok dia tak fikirkan esok sebelum mati dia tak ingat balik ke benda ni. Aku ni hidup mewah ni pasal apa? Pasal hari tu aku pergi buat ni. Aku hidup ni atas duit macam ni, duit sogokan, duit rasuah, duit. Bolehkah kita hidup dalam keadaan macam tu? Nak mati tak kacau kita ke benda ni? Nak mati ni, nak mati duduk teringat ni. kerana aku itu jadi macam ni, kerana aku dia ni jadi macam ni, kerana aku bohong, benda tu jadi tak kacau lah kepala otak dia. Takut lah. Kita macam hidup di dunia, kita makan rasuah. Agak-agak tuan-tuan lah, agak-agak tuan-tuan. Tuan-tuan nak mati tak kacau. Tengok anak-anak kita ni semua ni besar dengan duit rasuah. Bila anak kita pergi jadi macam mana, tapi jadi jahat, tapi jadi apa, tak rasa bersalah lah kita. Tengok eh, kau ingat dalam hati kita eh, hati aku bagi makan duit tu dulu kalau anak aku jadi macam ni. Tak rasa kan hati tu macam ada benda gigit. Benda gigit, guilty conscious, orang putih kata. Dia memang rasa bersalah. Ish, dia jadi macam mana, apa, hang tua, lepas daripada dia bunuh hang jebat. Kan dia pergi duduk di tingkat rumah tu, tengok di luar dia dah jebatkah yang bersalah atau akukah yang bersalah. Tak rasa orang macam tu, hang tua tak rasa orang. Jangan kita pula hang yang tak bertuah ni pula dia rasa orang ni letih, kan letih tu kan. Dah satu hari lah kamu nak pergi duduk di tingkat tu, ingat macam tu. Eh, tak mau tuan-tuan. Kita kira kita hidup ni dah susah payah, segala onak duri kita ranjau habis. Biarlah ending kita tu bagi cantik lah. Ending kita ni mau cantik aja. Tak mau kita diselubungi rasa berdosa. Tak mau kita punya ending ni diselubungi rasa bersalah. Tak mau ending kita ni diselubungi penyesalan. Tak mau, yang ni semua tak mau. Sebab apa tuan-tuan? Time tu kita mau time Allah bagi tenang ya kan kita. Kita mau macam tu. Time kita, ending kita ni, yang kita duk minta lepas sembahyang, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah ending kami ni, penamat hidup kami ni, husnil khatimah, dengan penamat yang cantik, yang elok. Minta dekat Allah, ya Allah bagilah dekat aku macam ni. Kita minta, dengan kita buat kenapa kita ni. Kita nak Allah bagi dekat kita ending, penamat, penyudah hidup yang cantik. Kita kena buat benda yang cantik-cantik. Jangan kita buat benda dosa, duk minta nak habis. Tak mau macam tu. Tak mau. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Dunia ni, di akhirat itu, wa fil akhirati azabun syadid, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Akhirat itu dua. Sama ada di akhirat itu ada azab yang pedih, ataupun di akhirat itu ada keampunan Allah dan juga keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuhan buat kesimpulan, وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْعُرُودِ. Dan tidaklah hidup dunia itu melainkan untuk nak bersedak-sedak. Dan dia menipu akan diri manusia itu, bawa kepada lalai akan akhirat dan juga lalai akan perkara-perkara kematian. Nah, wallahualam. Lepas ini kita akan tengok, dia kata ada pun perkara yang tiada jadi lalai itu, ialah firman Allah, سَابِقُ سَابِقُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Dia mainkan tu pula. Kalau kita hidup atas dunia ni, tak mau lalai, apa yang kita patut buat? Dia. Kalau kita hidup atas dunia ni, kita tak mau lalai, apa yang patut kita buat? Dia akan main ayat. Ayat yang berikutnya. Soalan kawan Daniel ni, dia kata, tipu daya dajjal berada di mana-mana dalam kehidupan kita. Tapi kenapa topik ini sangat kurang diterangkan di dalam kuliah, pengajian dan ceramah? Dia kata, dia kuliah pengajian dan ceramah ni dia ikut topik kitab yang kita baca. Dia tak main tentang tajuk tu, dia tak pergi lagi situ. Tajuk Dajjal dan juga apa pemerintahan zalim akhir zaman apa semua, saya duk baca di Masjid Sultan Al-Bahiyah lah. Kan? So tengoklah tempat mana, topik apa. Kan? Jadi kalau kita baca di sini topik ni lah. Saya nak pergi sampai ke hak tajuk Sultan Al-Bahiyah. Tak boleh lah. Jadi kalau nak dengar topik ni, kena pergi Sultan Al-Bahiyah. Kan? Dia mana boleh cover semua. Tak boleh cover semua. Lagi main pula satu surat. Kenapa ni dengan masalah ekonomi hari ni yang begitu begini apa semua. Kenapa kuliah-kuliah pengajian tidak menyentuh tentang soal muamalat apa? Muamalat ada juga masjid lain. Masjid lain lah. Dia tengok tempat tu baca topik apa. Topik tu lah baca hari tu. Kan? Jadi nak cantiknya apa? Nak cantiknya tempat ni sendiri ini. Kata surah Taman Kriyan. Surah Taman Kriyan dalam nak menyusun program, surah Taman Kriyan kena tentukan topik. Barulah main mengaji sini, dia cover semua. Main ustaz ni, dia cover bab ni. Dia bab muamalah. main ustaz ni dia cover bab tanda-tanda akhir zaman. Ada main rata jam ni. Tanda-tanda akhir zaman. Ustaz ni dia baca bab ni. Dia cover bab tu. Jadi masa kita merencanakan program di tempat kita tu, kita ambil kira topik-topik ni. Barulah tempat kita tu cover semua topik. Jadi kalau kita kebanyakan tempat ni, pengalaman saya pergi mengajar ni, kebanyakan tempat ni kalau jemput kita pergi mengajar, kita tanya mereka, kita kata ni nak baca apa di sini, kami serah kat ustaz. Kami serah kat ustaz. Bila kami serah kat ustaz, lima orang ustaz ni, lima orang duduk baca tafsir surah Al-Fatihah semua. Lima ustaz ni, lima tajuk tafsir surah Al-Fatihah. Penat kan? Ha, jadi dia tak jumpa lah tajuk sahabat kita mau tadi. Tak jumpa lah. Ha, benda ni bukan masalah penterama, bukan masalah ustaz yang buat kuliah. Masalah pihak yang menyusun program. Ha, ada setengah masjid yang advance. Masjid yang advance. Mereka tidak hanya panggil ustaz main mengajar di masjid mereka. Mereka ada satu slot. Dalam sebulan dia panggil satu atau dua slot untuk profesional. Contoh macam saya pernah pergi di apa Bandar Baru Uda dekat Johor sana, dekat dengan UTM Skudaya, dekat dengan daerah Tampoi. Masjid Bandar Baru Uda, masjid dia saja boleh semayang at one time 6,000 jemaah. Besar dia macam tu, boleh menampung 6,000 jemaah sekali semayang, fully air condition. Kawasan orang-orang yang intelektual, yang elite group, yang apa. Mereka dah program mereka. Masjid mereka very open. Very open. Tok Guru Ni Aziz pun mereka panggil. Tok Guru Haji Hadi pun mereka panggil. Tok Guru Haji Nakai Ahmad pun mereka panggil. Mereka panggil semua. Ya. Mereka panggil semua. Mereka tak kira siapa. Hang siapa, hang latar belakang parti apa. Hang apa, hang mereka pasir. Kami panggil mereka. Siapa minat main. Ha, siapa minat Tok Guru A main. Siapa minat Tok Guru C main. Ha, bila orang tak main, faham ambil orang tak minat. Ha. Macam tu ya. Tapi mereka dengan sikap terbuka mereka. Very professional. Kemudian dalam sebulan sekali atau dua kali, dia panggil apa nama kardiak surgeon. Kardiak surgeon, satu pakar bedah jantung. Main. Cakap pasal penjagaan jantung. Bagi, lepas maghrib juga. Cakap. Pasal apa nama ni, macam mana kita nak bagi jantung kita jadi sehat. Kan? Pasal Quran kata, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dalam bidang tu, kalau kamu tak tahu. Jangan duk suruh ustaz, apa, Pak Nawi ni duduk cerita pasal jantung, sumbat berapa, apa dia. Bukan bidang dia. Panggil pakar bedah jantung. Panggil kardiologis. Mereka cakap pasal kesihatan jantung. Panggil kardiak surgeon. Mereka cakap pasal jantung. Saya panggil pakar ortopedik. Mereka cakap pasal penjagaan tulang kita apa semua. Dia main. Tapi pakar-pakar ni pun main. Jantung janggut semua cantik punya pakar. Ha, masuk main cakap ni. Kan sambil dia duduk cakap ni, dia kait dengan agama sikit. Ha, dia kata, tuan-tuan, saya pakar pakar tulang, saya ortopedik, bidang saya ortopedik. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis Nabi? Dia pun baca sikit hadis yang cerita kata, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia, jadikan orang perempuan daripada tulang rusuk orang laki-laki yang paling atas. Kemudian Nabi kata dalam hadis tu, dan tulang yang paling atas itulah yang paling bengkok sekali. Ha, kemudian Nabi kata oleh kerana tu orang perempuan ni depan ni bengkok. Jadi nak kena perbetul tu. Nak perbetul tu Nabi kata jangan perbetul kasar-kasar. Nanti dia patah. Tak boleh salah dia. Sebab memang dia dijadikan daripada tulang nak bengkok. Jadi nak perbetul tu lah. Nak perbetul tu kalau kasar-kasar patah tu. Kalau tak perbetul tu bengkok tu. Jadi nak perbetul yang dia elok dia nak bagi tak bengkok tu. Kan? Tuan-tuan, dia kata saya bidang ortopedik. Bila saya mula-mula pergi buat bidang ni, saya tengok-tengok struktur tulang manusia. Saya teringat hadis ustaz saya abang di sekolah dulu. Masya Allah, dia kata, God is great. Dia cakap orang putih lah, dia pakai tulang kan. Dia kata, Masya Allah, dia kata, God is great. Tuhan Maha Besar, dia kata. Nabi Muhammad bukan satu doktor, bukan satu pakar ortopedik. Tapi Nabi Muhammad bercakap tentang benda yang orang ortopedik tahu ni, exactly. Dia kata, macam yang ortopedik bagi penjelasan. Masya Allah, dia kata. Lagi saya duduk mengaji bidang ni, lagi saya nampak kebesaran Allah. Dia main cakap ni, tuan-tuan. Tuan-tuan imam pun ngangah dengar. Dengar. Pasal apa? Pasal itu bidang dia. Dan dia pula satu orang pastor dalam bidang itu yang beriman kepada Allah pula. Cantik. Cantik. Itu atas kebijaksanaan apa? Pihak masjid ataupun pihak surau dalam nak menyusun program. Baru kita dapat ilmu kita ni hampir cover semua kan ni. Bidang ni ada, bidang ni ada, bidang ni ada, bidang ni ada. Nak boleh jadi masjid tu macam tu, dia nak kena apa? Dia nak kena dapat support daripada masyarakat keliling. Kena support. Kita ni, orang kita ni, dia kena ada semangat tu. Semangat nak menghidupkan masjid dan surau. Dia kena ada semangat tu. Semua orang kena ada semangat tu nak bagi masjid tempat kita ni hidup. Sama masjid ni sekadar main sembahyang waktu, sembahyang lima waktu aja. Nak masjid ni menjadi satu center kepada orang Islam yang ada di kawasan sekitar. Masjid semua kontrol. Ini macam Sultanah Bahir. Dia mengajar sebulan sekali dia ada ustaz ni. Dia pun jawatan kuasa kreatif. Kreatif. Dia pun jawatan kuasa hebat-hebat dia. Datuk-datuk lah apa, jatuh kuasa, penasihat, apa semua. Kemudian AJK ni cikgu-cikgu sekolah, pensyarah, universiti insaniah, apa semua duk ada dalam komiti dia pak. Dia pun sentiasa duk jalan program dia pak. Program ni sentiasa duk jalan. Oh, ni apa, bulan depan, awal bulan. Buat program, jom di masjid. Saja. Orang kata, create havoc dalam masyarakat. Jom di masjid, buat endok. Buat program tu, buat dengan stiker, banner, gantung, jom pergi masjid. Dia paham ni seminggu. Dalam seminggu tu isi penuh. Dengan apa nama, di halaman masjid ni buat bazar, perniagaan orang-orang Islam. Hang pepek ubi pun main, masuk. Hang jual apa, sandal, apa kasut, capal apa pun, masuk. Masuk main. Jadikan seminggu tu, satu expo. Untuk apa nama, perniagaan orang-orang Islam. Kemudian dalam pada tu daripada siang sampai tengah hari sampai petang sampai malam depa ada program depa. Ada slot masuk ni kita punya saudara Kamaruddin Abdullah. Pernah dengar nama dia? Di Masjid Kapitan Kelim, Pulau Pinang. Dia ni anak didik kepada saudara Ahmad Dinak dekat South Africa dulu. Satu orang India, Kristian, convert, masuk Islam. Tuan-tuan, dia punya reading, dia punya pembacaan, dia punya penyampaian tentang Islam. Kita dengar, kita boleh cakap ke dia. Dia serius dengan Islam. Dia serius. Bagi dia bercakap tentang topik ni. Topik dia dulu pernah jadi orang agama lain, dia masuk Islam. Dia boleh cerita. Kalau kita cerita, tak sampai. Tuan-tuan. Dia cerita sampai. Sebab dia experience dua-dua sekali. Dia boleh berslot in masuk dalam tu juga. Panggil semua segala ni sampai habis. Seminggu dia berubah. Hebat. Minta kerjasama daripada kerajaan negeri. Tak apalah kerajaan negeri kita. Kan? Bagi sokongan. Bagi apa kemudahan. Bagi macam-macam tak ada apa. Seronok mana. Dia pergi mengajar nak bangun ni minggu lepas. Main tunjuk ustaz ni. Kita ada program bulan depan. Tengok. Kami buka ustaz ni yang penutup. Seminggu ustaz ni kuliah penutup. Aku cerita. Bagus, kita pun seronok. Kreatif. Macam mana nak mengimarahkan masjid dan surau. Nak bagi imarah. Kalau nak bagi imarah ni kena dapat support daripada keliling. Apatah lagi macam surau. Surau kita masalah fun. Duit. Kita tak ada semayang jemaat. Kalau ada semayang jemaat, ada tabung jemaat. Ni tak ada. Jadi surau nak hidup ni, dia nak kena ada fun. Tak ada fun, dia jadi fun great. Tak ada duit nak buat apa dengan tak ada duit ni. Nak tukar lampu Kalimantan sebiji pun kena banyak duit. Nak bercakap apa? Nak tukar lampu Kalimantan sebiji pun nak kena banyak duit. Tuan-tuan nak tambah kolah untuk orang ambil sembahyang pun nak pakai duit. Tuan-tuan kata kapit tak elok nak tukar kapit pun nak pakai duit. Jadi duit nak main mana daripada surau? Daripada kita. Kalau kita nak surau ni terus maju, terus diimarahkan, kita kena support. Nak bos kupang kali, mak kupang kali, panggil tak boh, tak apa, janji boh. Ada satu saham kita. Dan bila kita tengok surau ni aktif, masjid ni aktif, kita follow macam apa? Kita punya share dalam. Kita punya share dalam. Semangat tu kena ada. Tentu-tentu gereja, Saint Anne, dekat Corok-Corok pun, game tak ada. Bila dia main apa, musim mereka buat apa-apa, tutup jalan. Daripada pekan, game tak jalan, tutup, pergi sampai toko tu, tutup. Hebat. Satu Malaysia turun ni. Satu budak Kristian cerita kat saya. Dia kata mereka pergi sembahyang hari Ahad. Mereka ada tiga tabung. Mereka pun tiga tabung. Satu orang pergi kena buat tiga tabung. Satu tabung untuk ni, satu tabung dia ada asing. Satu tabung untuk program gereja saja. Satu tabung untuk keceriaan gereja. Satu tabung untuk pembangunan gereja. Dia ada tabungnya. Semua hubung. Bos sengit. Dia pun hebat. Kita tak ada. Kita tabung yang duduk lintai kosong. Nampak tabung yang duduk lintai. Nampak tabung yang duduk main, nampak duduk orang buat katuk muka. Dia garbus, dia hubung lah. Kupang kalau tak hubung banyak pun. Nampak lagu duduk main, lagu buat katuk muka. Lagu duduk buat kosong dalam doa. Tapi lu tengok aku tak jari ni. Tak boleh lepas lebih ke tak lagi. Nakai. Semangat tu, semangat nak berkorban. Tak ada lah kita ni. Janganlah tuan-tuan. Dah kita cakap tak lah. Sirih pun sirih. Sirih pun sirih tuan-tuan. Benda kita cakap ni, kena buat sesuatu. Pasal kita nak tengok Islam kita jadi cantik. Kena tuan-tuan, kena. Kan, semangat nak bagi duit di kalangan orang kita ni duduk tahap yang cukup leceh lah. Kau nak banding dengan orang lain. Agama lain tak ada bantuan lah. Tak ada bantuan. Islam ada satu jabatan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Setahun 10 million ke 100 million yang peruntukan kepada Jabatan Agama Islam Malaysia yang duduk salur rumah kat kita. Agama lain tak ada bantuan. Pasal apa dia boleh hidup wah. Tapi semangat menyumbang di kalangan depan sangat tinggi. Sedangkan semangat menyumbang di kalangan kita ni stop. Kita ni kalau kata stop, bantuan tu mati. Tak ada apa. Lampu Kalimantan terbakar, bagi terbakar. Nah, tukar ni, panggil tuang ni, tak ada apa nak buat keluar duit. Tak ada apa nak buat keluar duit. Yang main tengok, yang kata volunteer. Main tengok, kata awak, toilet ni bau ni. Ni ambil RM10, isuk pergi beli, beri wangi sikit. Tak ada orang macam tu, tak ada. Tak ada orang macam tu, tak ada. Main-main tengok ni, depan kalau buat warning ni, apa buat ni, buat kutipan rumah, warning apa semua. Dia bagi idea, dia boleh maafkan itu. Tak ada orang macam ni. Tak ada. Jadi, kita ketinggalan. Semangat tu kena. Bukan suruh bagi banyak. Tak kat mana kita boleh bagi. Kita bagi. Pasal apa? Ni, kita baca malam ni. Akhirat itu, kita bagi itu macam kita bagi hutang pada Allah. Ayat ni kata. Macam kita bagi hutang kepada Allah, Allah akan bayar balik hutang tu. Bila? Akhirat esok dia bayar. Dan Allah bayar sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Ataupun Allah boleh bagi sampai 700 kali ganda. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sebut benda ni dalam Quran. Kita percaya benda tu, kita buat, kita petik hasil dia di tanah esok ni. Kita tanggung dengan tasbih kafar dan surat Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.